وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة فائدة yang ketiga tentang hal-hal yang terkait dengan salawat Ibrahimiyah, yakni sighah bacaan salawat yang disyaratkan untuk dibaca ketika tasyahud di dalam sholat. Faedah yang ketiga kata beliau, wa yaral qari'u aydan annahu laisa bi syai'in minha lafzu asyadah. Kalau kita perhatikan, kita lihat, maka pembaca akan melihat, kata beliau, pembaca juga akan melihat tidak ada sedikit pun padanya lafaz syiada itu maksudnya sayyidina gitu, sayyidina Muhammad. Jadi di doa-doa atau di wirid-wirid atau di sigo-sigo tahiyat atau tasyahud yang diriwayatkan diasarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada di situ sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad langsung. Padahal banyak sekali kan kemarin itu yang dibawakan oleh beliau riwayat-riwayat. Nah, akan ada sekitar 7 yang disebutkan di sini. Tidak ada lafaz sayyidina, itu maksudnya lafaz asyiyah. Walidzalika ikhtalafal mutaakhiruna fi masyriyati zaidatay fi shalawatil ibrahimiyah. Oleh karena itu, kalangan ulama mutaakhirin masa-masa kini, masa-masa akhir, terjadi khilaf di kalangan mereka tentang penambahan sayyidina itu tadi di dalam sholat Ibrahimiyah. Jadi yang menjadi khilaf itu adalah ketika, sekali lagi, ketika sholawat di dalam tasyahud. Tapi kalau antum ingin menyebutkan sayyidina itu di luar tasyahud, enggak ada masalah. Itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pimpinan anak Adam. Aku sayyid gitu. Makanya kalau di luar tasyahud kita sepakat ya, disyariatkan untuk menyebutkan sayyidina, tidak masalah gitu. Misalnya sedang khutbah Jumat ini, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad, tidak apa-apa. Kalau ketika khutbah atau ketika berceramah misalnya, tidak masalah. Tapi yang jadi titik pembahasan itu, bukankah di dalam sholat Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, begitu kan? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Melihat itu enggak hanya gerakan, tapi juga ucapan, bacaan, itu harus sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan lafaz sayyidina di dalam sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat ketika tasyahud. Itu yang jadi masalah. Waliyatasil majalul ana linufaksil alqaul fi dzalika. Dan sekarang enggak mungkin untuk kita tafsir, untuk kita rinci pembahasan tentang itu, kata beliau. Wa dzikri man dzaba ila adami masyru'iyatiha, dan penyebutan tentang siapa saja dari kalangan ulama yang berpendapat tidak disyariatkan di dalam tasahud menggunakan lafaz sayyidina. Ittiba' li ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak menggunakan lafaz sayyidina? Karena mencontoh saja. Sifatnya adalah mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kamil. Pengajaran Nabi itu kan sempurna. Pengajaran Nabi itu sempurna. Li umatihi, bagi umatnya. Hina su'ila an kaifiyatus salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusalli alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Nah, ini kan sudah pertanyaan dari sahabat kan. Fa ajaba amiran biqaulihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan bagaimana cara membaca solawat. Amiran, sembari memerintah gitu. Biqaulihi, dengan jawaban beliau, qulu, ucapkanlah. Nabi sudah memerintah apa? Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan ini, berarti dia tidak sempurna mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ucapkanlah perintah. Berarti harus seperti itu. Paham ya? Dan yang Nabi ajarkan ada sayyidinya tidak? Tidak ada lafaz sayyidina. Tapi Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad begitu. Sekali lagi pembahasan ini tentang masalah apa? Tasahud ya, dalam sholat. Itu yang benar, tidak ada sayyidina. Sekali lagi kalau di luar sholat ya kita enggak menyelisih hal itu. Kalau di luar sholat memakai sayyidina enggak ada masalah. Walakin uridu an anqula ila al-qurra'il kirami huna ra'y al-hafizi Ibnu Hajar al-Asqalani fi dzalika. Tapi aku hendak menukil bagi para pembaca yang mulia, kata beliau di sini, pendapat dari Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani itu madzhabnya apa? Syafi'i. Ini ulama Syafi'iyah sendiri. Bahkan ulama muhakikinnya ya, selain An-Nawawi yang terkenal, itu kan Ibnu Hajar al-Asqalani, An-Nawawi, Yahya bin Sharaf ya, Yahya bin Sharaf. Bi'tibarihi ahada kibari ulama Syafi'iyah al-jami'ina bainal hadithi wal fikhi. Dengan melihat ya kedudukan beliau sebagai salah seorang dari kibarnya ulama Syafi'iyah, kalangan fuqaha Syafi'iyah yang besar, ulama besar mereka diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, bainal hadithi wal fikih. Karena beliau termasuk yang mengumpulkan antara hadis dan fikih. Gitu. Jadi tidak melulu bicara fikih terus, enggak. Tidak melulu bicara hadis terus, enggak. Mengumpulkan antara hadis dan fikih. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala itu sampai sebagian para ulama itu menyanjung beliau ya. Lam talid ummun ba'dahu mithlahu. Tidak pernah didapati ada seorang ibu yang melahirkan anak semisal dengannya. Dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak pernah ada didapati seorang ibu yang melahirkan anak yang seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau saking fakihnya, beliau saking cerdasnya beliau, masya Allah. Faqad sya'a lada mutaakhir syafi'iyah khilafu hadha ta'lim nabawiyil karim. Karena sya'a, yakni menyebar meluas di kalangan ulama mutaakhirin, kalangan syafi'iyah ya, yang berbeda dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW yang mulia ini. Ini taklim pengajarnya mulia ini. Faqad qala al-Hafiz Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Muhammad Al-Gharabili. Berkata al-Hafiz Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Gampang ini ngapalnya. Nama dia sampai kakeknya semuanya Muhammad. Mirip seperti siapa? Al-Jazri. Al-Jazri. Al-Ghorobili. Nah. Ini sepertinya beliau menulis tentang masa hidup beliau ya. Yang di sini 790 lahirnya sampai kemudian meninggal di tahun 835. Meninggal di tahun 835. Wa kana mulaziman li Ibn Hajar. Beliau ini yakni Muhammad Al-Ghorobili rahimahullah ini kalau bahasa kita itu muridnya Ibn Hajar, mulazim benar-benar menetapi yakni lama sekali beliau belajar kepada Ibn Hajar. Qala rahimahullah min khatihi naqaltu. Berkata beliau yakni Al-Ghorobili rahimahullah dan kata Syalbani, aku langsung menukil dari tulisan tangan beliau sendiri. Insyaallah ya, tulisan tangan di tahun itu ya, di akhir 700-an ya berarti sudah di awal ini ya kira-kira. Sudah di awal 800-an. Hijriah. Sekarang berapa? 1400-an. Kita ingat ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, maka nalillahi baqin atau baqian. Apa yang memang ikhlas untuk lillah, untuk Allah SWT itu akan tetap ada terus begitu. Nah, jadi kita dapati Syalbani rahimahullah itu menukil tulisan ulama tahun segitu. Tahun 800-an. Naqaltu, aku nukil kata beliau. Wa huwa min mahfudzati al-maktaba al-zahiriyah di Damaskus ya. Ini termasuk dari mahfudzat yakni simpanan al-maktaba al-zahiriyah itu di Damaskus. Nah, besar maktabanya. Sampai kalau orang mau ngambil kitab terkadang butuh tangga, memang tangga begitu. Saking raknya itu tinggi. Pakai tangga. Semangat kita harusnya. Mereka saja seperti itu tetap diambil, tetap dicari kan. Kita kitab tinggal ngambil dari meja. Baca di bawah AC. Iya. Atau di depan kipas angin. Insyaallah. Dulu di karangan para ulama itu ya karena belajar di seorang syekh gitu ya. Dan tidak memiliki lampu penerangan. Beliau itu kalau membaca kitab nunggu bulan. Bulan bersinar terang kemudian baca di luar gitu. Insyaallah. Atau sudah dipermudah ini. Baik dipermudah. Wa su'ila kata Al-Ghorobili dan ditanya yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar, am ta'ala bi hayatihi. Semoga Allah memberikan banyak manfaat ya kenikmatan dengan umur beliau. An sifatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana tata cara sholawat, sholat di sini maksud sholawat ya. Tentang bagaimana cara bersholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sholah ketika sholat. Au kharijas sholah. Bahkan ini yang ditanya pun juga di luar sholat. Gitu. Sawa'un qila biwujubiha au nadabiyatiha. Sama saja apakah kan ada apa khilaf. Apakah sholawat kepada Nabi itu sifatnya wajib ataukah mandub? Begitu. Jadi kalau di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima wa orang-orang yang beriman bersholawat kalian kepadanya. Berarti ada yang menyatakan sifatnya mandub. Hal yustaratu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wasallam bisiyadah. Apakah dipersyaratkan, ini dia, apakah dipersyaratkan untuk menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan sayyidina? Kan yaqula mathalan, misalnya kalau dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada sayyidina. Au ala sayyidil khalqi atau dengan sayyidil khalqi, pemimpin seluruh manusia. Au ala sayyidi waladi Adam seperti lafaz hadis. Atau Allahumma sholli ala sayyidi waladi Adam gitu. Pemimpin manusia sama waladi Adam turunan Adam. Au yaqtasiru ataukah dia sekedar mencukupkan ala qaulihi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa apa? Sayyidina. Wa ayyuhuma afdalu? Manakah di antara keduanya yang lebih utama? Al-ithyanu bil ziyadah li kaunihi sifatan tsabitatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang afdal itu menyebutkan lafaz sayyidina karena itu memang sifat yang sudah ditetapkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan begitu. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi. Au adamil ithyan. Au adamul ithyani bihi li adami wurudi dzalika fil athar. Ataukah yang afdal itu ketika sholawat tidak menyebutkan sayyidina karena memang tidak didapati di riwayat-riwayat hadis. Nabi SAW kalau menyebutkan beliau langsung Muhammad tanpa ada sayyidina. Fa'ajaba radhiyallahu anhu, maka beliau radhiyallahu anhu menjawab gitu. Kok radhiyallahu anhu? Ini doa. Ini doa. Sebenarnya juga tidak terkhusus itu untuk para sahabat. Semoga Allah meridainya. Tetapi memang banyak di kalangan ulama untuk kemudian mereka kalau menyebut sahabat itu dengan radhiyallahu anhu. Na'am, kata Ibnu Hajar, iya. Yang mana yang diiyakan? Ittiba'ul alfadhil mahsurati arjahu. Mengikuti lafaz-lafaz yang sesuai dengan hadis itu yang lebih dikuatkan. Pendapat yang lebih dikuatkan itu yang sesuai dengan lafaz. Berarti yang ada sayyidina atau tidak? Yang ada tidak? Tidak ada. Yang tanpa lafaz sayyidina. Itu yang lebih dirojihkan. Wala yuqal, dan tidak bisa kemudian dikatakan la'allahu taraka dzalika tawadduan minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa jadi Nabi SAW itu tidak menyebut sayyidina karena tawadu. Kan ada yang beralasan seperti itu. Itu karena Nabi tawadu. Kemudian Nabi tidak menyebutkan sayyidina. Ya kalau kita ya harus sebutkan. Itu misalnya. Kamalam yakun yakulu inda zikri sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW kalau menyebut nama beliau tidak pernah kemudian sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah. Beliau sendiri kalau menyebut nama beliau kan tidak didapati di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam yang berikut. Nah. Wa umat umat dubatin ila antakula dalika kulama dzukira. Sedangkan umat beliau kan disunahkan untuk mengucapkan itu sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Selama atau setiap nama beliau itu disebut. Tapi kata Ibnu Hajar tidak bisa begitu, tidak bisa menggunakan alasan ini. Kenapa? Li'anna naqul, karena kita akan katakan law kana dzalika rajihan, kalau memang benar seperti itu yang rajih. La ja'a anis sahabati tsumma anit tabi'in, ini saya para sahabat dan tabi'in mempraktekannya. Nah, ini. Ini namanya al-sunnah seperti itu. Bagaimana praktik sahabat? Bagaimana praktik tabi'in tentangnya? Walam naqif fi syai'in minal athari an ahadin minas sahabati wal tabi'in lahum qala dzalika, kata Ibnu Hajar, dan kami tidak pernah mendapati ya, satu pun dari athar, riwayat-riwayat dari seorang pun dari kalangan sahabat, tidak pula para tabi'in yang mengucapkan sayyidina. Ma'aka farati ma'urada anhum min dzalika. Padahal begitu banyak begitu. Kata beliau begitu banyak riwayat yang datang dari mereka. Ketika menyebutkan lafaz Nabi Muhammad SAW atau menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Wa hadzal Imam Syafi'i a'lallahu darajatah. Dan inilah Imam Syafi'i, lihat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri a'lallahu darajatahu, semoga Allah meninggikan derajatnya. Wa huwa min aktsarin nasi ta'dhiman li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang paling banyak pengagungannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khutbati kitabihi allazi huwa umdatu ahli madhhabi, beliau mengucapkan ketika membuka kitabnya yang merupakan umdah, ya tonggak dari orang-orang yang mengikuti madhhabnya. Sepertinya yang beliau maksudkan al-umma atau arisalah. Apa kata Asy-Syafi'i rahimahullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak menggunakan apa? Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ila akhiri ma adahu ilahi istihadu. Ya. Sampai kepada akhir apa yang merupakan istihad beliau. Wahwa qawluhu kullama zakarahu zakirun. Yaitu ucapan beliau. Kullama zakarahu az-zakirun. Setiap disebutkan oleh orang-orang yang menyebut. Wa kullama ghafala an zikrihil ghafilun. Dan setiap dilalaikan oleh orang-orang yang lalai. Jadi semoga sholawat Allah tetap tercurah kepadanya. Gitu maksudnya. Kata dia lalai tidak menyebutkannya. Semoga tetap sholawat Allah tercurah kepada Nabi SAW. Wa kana Islam batu dalika minal hadithis sahih alladhi fi subhanallahi adada khalqih. Dan sepertinya beliau mengistimbat, menyimpulkan hal itu dari hadis yang sahih, di mana di dalam hadis tersebut ada doa subhanallahi adada khalqih. Bertasbihlah kepada Allah adada khalqih, atau maha suci Allah adada khalqih, sebanyak jumlah makhluknya. Waqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam qala li ummul mukminin. Sudah sahih bahwa Nabi SAW juga berkata kepada Ummul Mukminin, wa ra'aha qad aktsaratit tasbiha wa atalathu. Nabi melihat Ummul Mukminin radhiyallahu anha memperbanyak tasbih dan memanjangkan bacaannya. Yani lama gitu maksudnya. Lama dalam bertasbih. Laqad qulti ba'daki kalimatin lawuzinat bima qulti lawuz. Afwan. Laqad qultu ba'daki kalimatin. Salah ana tadi. Lawuzinat bima qulti lawazanat bunna. Laqad qultu, kata Nabi SAW, aku sudah menyebutkan ba'daki setelahmu. Ini kan Ummul Mukminin bertasbih, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu ya cara bayarnya. Dan lama sekali. Nah, Nabi mengatakan, kamu tadi setelah bertasbih, aku juga mengucapkan beberapa kalimat saja. Jadi tidak sepanjang yang engkau lakukan. Lawu zinat bima kulti, yang kalimat-kalimat yang aku ucapkan itu, kalau seandainya ditimbang dengan apa yang sudah kamu ucapkan, lawa zinat bunna, ini saya akan seimbang. Padahal yang diucapkan Nabi itu cuma sebentar. Begitu maksudnya. Yang diucapkan mu'minin lama, banyak. Pada karo dalika, kemudian Nabi SAW menyebutkan itu tadi, subhanallah ya adada khalqi, dan seterusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul jawami'u minad du'a. Dan adalah Nabi SAW, ya, itu beliau suka doa yang sifatnya itu jami', ya. Tidak memperpanjang, tidak bersajak gitu, ya. Tapi yang ringkas saja, jami', ringkas. Tapi isinya banyak. Itu yang disukai oleh Nabi SAW. Wa qad aqada al-Qadhi Iyad baban fi sifatish sholati ala Nabi SAW fi kitab Asy-Syifa. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyebutkan satu bab tentang cara bersholawat kepada Nabi SAW. Sifatish sholat di sini maksudnya cara bersholawat. Di dalam kitab beliau Asy-Syifa. Wa naqala fi atharan marfu'atan an jama'atun min ashabati at-tabi'in, dan juga menukilkan di dalam kitab tersebut atar-atar yang marfu', marfu' berarti sampai kepada Nabi, dari banyak sahabat dan tabi'in. Laisa fi syai'in minha, dan di situ tidak ada satupun an ahadin minas sahabat, dari seorang pun kalangan sahabat wa ghairihim ataupun yang lain, berarti kalangan tabi'in, labdu sayyidina, lafadz sayyidina enggak ada di riwayat. Minha haditsu 'aliyyin, di antaranya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Anu kana ya'limum kaifiyata sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mengajari orang-orang tata cara bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, Ali mengatakan radhiyallahu anhu, Allahumma dahiya. Allahumma dahiyal madhuwat wa bariyal mamsukat. Ij'al sawabiqa salawatika wa nama wa nawa wa nawami barakatika wa zaida tahiyyatika ala Muhammadin abdika wa rasulika al-fatihi lima ughliq. Ada lafaz sayyidina? Tidak ada. Ya Allah, dahyal madhuwat. Dahyal madhuwat yakni yang menggulung hal-hal yang atau segala sesuatu yang digulung. Wabari al-mamsukat, dan pencipta al-mamsukat yang kokoh, segala sesuatu yang kokoh. Ijal sawabiqo salawatika, jadikanlah sawabiqo salawatika, yakni salawat-salawatmu yang terdahulu, wa nawami barokatika, dan berkembangnya barokah-barokah milikmu, wa zaida tahiyyatika, dan tambahan dari tahiyyat kepadamu ala Muhammad, atas Muhammad abdika, hambamu, wa rasulika, dan rasulmu. Al-Fatihi lima ughliq, pembuka yang terkunci, pembuka hal-hal yang terkunci atau sesuatu yang tertutup. Wa an Aliin anu kana yaqul, dan juga dari Ali sendiri bahwa dia mengucapkan shalawatullahi al-barrir rahimi wal malaikatil muqarrabina wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa ma sabbaha laka min syai'in ya rabbal alamin ala Muhammad tanpa sayyidina ibni Abdullah khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin. Al-Hadid. Salawat-salawat Allah Al-Bar, Allah yani yang maha banyak memberikan kebaikan, Ar-Rahim, yang memiliki rahmat yang sampai kepada makhluknya, serta salawat para malaikat yang didekatkan, dan salawat para nabi, para siddiq, para syahid, para orang-orang soleh, dan seluruh apa yang segala sesuatu bertasbih kepadamu wahai Rabbal Alamin ala Muhammad, semoga tercurah atas Muhammad bin Abdullah khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa ma sabahalaka min syai'in, wa ma sabahalaka min syai'in, segala sesuatu yang bertasbih kepadamu. Apa dalilnya ini? Dari Al-Quran. Ya itulah. Wa in min syai'in. Walakillah. Tafkhuna tasbihah. Wa in min syai'in ila yusabbihu bihamdi. Bihamdihi walakillah tafkhuna tasbihah. Tidak ada segala sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Jadi segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah bin Mas'udin perkelafik, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud anu kana yaqul, bahwa beliau mengatakan Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa rusulir rahmah. Sama di sini ya. Ya Allah, jadikanlah salawat-salawatmu, barakah-barakahmu, rahmatmu atas Muhammad tanpa sayyidina, hambamu dan rasulmu, pemimpin kebaikan dan rasul rahmat kasih sayang. Al-Hadid. Wa anil Hasan al-Basri, ini masih Ibnu Hajar ya, ini masih benar-benar ada Ibnu Hajar. Dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anu kana yaqul, bahwa mengatakan man arada an yashraba bil ka'sil arwa min haudil mustafa, siapa yang dia ingin untuk minum dengan gelas atau cawan al-arwa. Al-arwa itu yang menghilangkan dahaga, sifat dia yang menghilangkan dahaga, min haudil mustafa, dari telaganya al-mustafa, orang pilihan maksudnya Nabi Muhammad SAW itu, fal yakul, kan umat beliau itu kan nanti kan minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada, nah ini faedah sesat, tapi ada sekelompok orang yang dijauhkan dari telaga Nabi. Siapa mereka? Kalangan ahli bid'ah. Ketika Nabi SAW mengatakan ummati ummati, itu umatku, itu umatku. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu wahai Rasul tidak tahu apa bid'ah yang mereka buat setelah kamu meninggal. Jadi bukan perkara yang remeh bid'ah itu. Termasuk Makrudin, orang-orang yang nanti terusir, yang terhalangi dari teladan Nabi Muhammad SAW. Dan itu satu kehinaan. Nah, kata Al-Hasan Al-Basri, fal yaqul, hendaknya dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad tanpa sayyidina wa ala alihi wa sahabihi wa zawajihi, istri-istri beliau, wa uladihi, dan anak-anak beliau, wa zurriyatihi, dan anak keturunan beliau, yang benar-benar keturunan Nabi, tapi ya bukan yang ngaku-ngaku, wa ahli baitihi, dan keluarga beliau, nah, ahlul baitnya, wa ashharihi, ashharihi ya, ini yang memiliki musaharah, hubungan musaharah, wa ansarihi, dan para pembelanya, penolongnya, wa syiaihi, dan kelompoknya, wa muhibbihi, dan orang-orang yang mencintainya. Fahada, ya, ini sampai di sini ucapan Al-Hasan Al-Basri, fahada, kata Ibn Hajar, inilah ma'autharahu minasyifa. Ma'autharahu yakni apa yang Al-Qadhi'iyat ya dapatkan asarnya atau tuliskan asarnya di kitab beliau Asyifa. Autharo yakni menuliskan asar. Bima yata'alaku bihayati salati alihi anisawabati wa mamba'adahum, yakni yang terkait dengan tata cara salawat kepada Nabi SAW dari sahabat dan orang-orang setelah sahabat. Watakrafi gara tarik, bahkan Al-Qadhi juga menyebut yang selain itu. Naam, kata Ibn Hajar, iya. Warada fi hadis Ibn Mas'ud ranokannya qulu fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa jal fadaila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin. Di dalam hadis Ibn Mas'ud, ya, beliau ketika mengucapkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, jadikanlah keutamaan-keutamaan salawatmu, rahmatmu, barakah-barakahmu kepada sayyidil mursalin. Sayyidi al-mursalin, pimpinan para rasul. Al-Hadis. Kata Ibn Hajar, akhrajau Ibn Majah, diwilayahkan oleh Ibn Majah, walakin isnaduhu da'if, tapi sanadnya da'if, lemah. Wa hadithu alina al-musyari ilaihi awalan akhrajahu tabarani, isnadin laisa bihi ba'sun. Yang pertama diriwayatkan oleh at-tabarani dengan sanad yang laisa bihi ba'sun, tidak mengapa, begitu. Wa fi al-fadun ghoribatun, riwayah, yang itu apa? Hah? Riwayah rawi, ada yang riwayah? Enggak ada. Apa cetakannya? Rawi ya. Iya. Nah, enggak kayak sekarang kalau ini. Masyruhatun, yakni yang dijelaskan itu ya. Di kitab, di dalam kitab Fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hasan Ibn al-Faris. Tulisan Abdul Hasan Ibn al-Faris rahimallahu. Waqad dzakara Syafi'iyyah anna rajulan law halafa. Ya. Kalangan ulama Syafi'i sendiri menyebutkan, ini dalam masalah furu' ini. Kalau ada seseorang dia halafa, dia bersumpah, la yusalliyanna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shalah. Dia bersumpah akan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang terbaik. Salat yang terbaik. Fatorikul bar atau bir, anak kurang tahu bagaimana bacanya. Tapi bar di sini, bir di sini yang dimaksud adalah menunaikan sumpah. Nanti akan melihat untuk menunaikan sumpah pembacanya seperti apa ini. Ya. Jadi birul qasam itu maksudnya menunaikan qasam sumpah, bukan bir kebaikan yang kita kenal. Wata'awanu alal birri wa taqwa, bukan itu. Allah alam. An yusalliya ala Nabi SAW. Jadi untuk menunaikan sumpah itu, dia bersolawat kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Kullama dzakarahu dzakirun, sepanjang yang disebutkan oleh orang-orang yang menyebut atau berpikir. Wasaha'a dzikril ghafilun, dan walaupun dilupakan oleh orang-orang yang lalai. Wa qala Nawawi rahimahullah, dan berkata Nawawi rahimahullah, karena Nawawi itu mutaqaddim ya ala Ibnu Hajar. Jelas itu. Yani lebih akdam, jadi lebih dulu masa hidupnya dibandingkan Ibnu Hajar. Kata Nawawi rahimahullah, was-shawab alladhi yanbaghi al-jazmu bihi, dan yang benar gimana selayaknya kita memastikan dengannya, an yuqal, untuk dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholai ta'ala Ibrahim al-Hadith tanpa Sayyidina. Ini bahkan yang dijazam dan dipastikan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa kata'aqabu jama'atun minal mutakhirin, banyak dari kalangan mutakhirin yang mengkritik katanya. Ya ana oleh safir kafiyatain al-mutqaratain mayadul ala sebutil afdhaliyah fi hima min haitsu naqlu. Min haitsu apa? Naqlu apa naqli? Min haitsu naqlu. Ada yang mengkritik, tidak ada di dua tata cara itu yang disebutkan tadi yang menunjukkan tentang mana yang lebih afdhal dari sisi penukilan. Wa amma min haitsul ma'na fal afdhaliyatu dhahiratun fil awal, tapi kalau dari sisi makna tentu yang awal itu lebih jelas afdhal itu tetap dia. Wal mas'alatu masyhuratun fi kutubil fiqih. Ini masalah ini ya terkenal di kitab-kitab fikih. Wal ghoradu minha. Ada jam berapa? Hah? 5 menit. 5:55. Ya. Yang kita maksud atau yang kita tuju adalah anakulah menzakro hadir masalah dan melakukan kautibatan lam yakal fikal ma'adhi minum sayyidina, bahwa seluruh yang menyebut tentang masalah ini dari kalangan fukoha kautibatan itu kan seluruh kan lam yakal fikal ma'adhi minum, tidak ada di ucapan salah seorang dari mereka lafaz sayyidina. Walau kan ada ziarah itu mandubatan, kalau seandainya tambahan ini ya disunahkan makhofiyat alihim kullihim hatta arfaluha, tentunya tidak akan tersembunyi dari mereka seluruhnya sampai mereka kemudian enggak ada yang nyebut sayyidina gitu. Kata Ibnu Hajar ini. Wal khairu kulluhu fil ittiba' wallahu alam. Ini penting, wal khairu kulluhu, kebaikan seluruhnya itu ada dalam ittiba'. Dalam mengikuti Nabi SAW wallahu alam. Kata beliau, intinya selesai dari Ibnu Hajar. Kata saya Al-Bani qultu wa madaba ilaihi al-hafiz Ibnu Hajar rahimahullah min 'alimi mashru'iyyati taswidi sallallahu alaihi wasallam fi shalati alaihi ittiba'an lil amri al-karim wa huwa alladhi 'ala al-hanafiyah wa alladhi yanbaghi at-tamassuku bihi. Madhabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, pendapat beliau ini yaitu tidak disyariatkannya mentaswid, taswid ya kayak tadi mengatakan sayyidina kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bersolat kepadanya, karena mengikuti perintah beliau yang mulia. Kita tidak mengucapkan sayyidina kan karena mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kan. Qulu ucapkanlah kan gitu tadi. Dan beliau tidak menggunakan lafaz sayyidina, maka kita nurut saja seperti itu. Dan itu juga merupakan pendapatnya Hanafiyah. Kalangan ulama mazhab Hanafi. Waladhi yang bagi tamassuku bi, itu yang sepantasnya untuk kita pegang teguh. Li'annahu dalilu shadiqu ala hubbi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan tidak menyebutkan sayyidina itu merupakan dalil yang benar atau bukti, dari sini bukti maksudnya, bukti yang benar tentang kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jadi tidak menggunakan sayyidina, kata beliau, malah justru bukti cinta kita kepada Nabi SAW, karena menuruti perintah Nabi itu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini dalilnya. Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Walidzalika qala al-Imam An-Nawawi fi Raudhah, ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Ar-Raudhah, Raudhatut Thalibin. Ya rahmatullah. Raudhatut Thalibin itu kitab fikihnya Imam Nawawi dan itu isinya Syafi'iyah semua. Itu yang saya ingat. Namanya apa? Raudhatut Thalibin. Jilid yang pertama halaman 265. Wa akmalu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Cara bersholawat yang paling sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad langsung tanpa sayyidina ila akhirnya, sampai akhirnya. Wifqa an-nau'i tsalits al-mutaqaddim, sesuai dengan yang sigo yang ketiga yang beliau sebutkan di rincian kemarin. Falam yadhkur fi as-siyadah, dan beliau tidak menyebutkan adanya sayyidina di situ. Nah, jadi untuk lebih berhati-hati gitu, saya pribadi meralat apa yang saya katakan di awal tadi. Tentunya dari sisi afdhaliyah ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi dan An-Nawawi juga Imam Al-Albani rahimahullah, adalah tidak menambahkan lafaz sayyidina. Itu. Kalau di dalam sholat jelas. Kalau di luar sholat maka audhuliyahnya tidak menambahkan lafaz sayyidina. Kalau tidak ada riwayat tentangnya, bahkan dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Gitu ya, sisi audhuliyah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.